Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat lanjutan yang akan kita pelajari dari surah An-Nisa, ya, yang kita baca dari surah An-Nisa ini bertutur tentang bagaimana Allah mendorong kita semua menjadi mata rantai kebaikan. Nah, ini juga menjadi jaminan buat kita, kita mati pun amalan masih tetap ngalir. Kalau kita tanya ya, kita tanya coba. Coba siapa yang punya anak di antara pemirsa dan kameramen semua nih, di antara kru? Siapa yang punya anak? Oke, satu, dua, tiga. Yang lain belum punya anak? Belum punya bini? Belum punya laki? Oke. Bagaimana caranya ya pemirsa yang udah meninggal masih tetap bisa bersedekah? Kan katanya sedekah itu cuma bisa dilakukan sama yang hidup ya. Yang mati gak bisa. Bisa juga sebenarnya. Dengan cara apa? Ajarin anak sedekah. Begitu anak kita sedekah, saat gitu. Nah, kita jadi bapak, ngalir tuh pahalanya. Ajarin istri bersedekah. Dorong suami bersedekah. Ada loh istri-istri hebat di Indonesia ini. Yang begitu suaminya meninggal, lalu dia bilang sama ustadznya, termasuk sama saya Yusuf Mansur. Ustadz, saya pengen rumah yang dibangun oleh suami saya. Dan insya Allah sudah cukuplah kenangan saya di sana. Ini bisa dibawa oleh beliau nanti di alam akhirat. Bisa dibawa oleh beliau di alam kubur. Subhanallah loh. Itu rumah kemudian dimintai persetujuan dari ahli waris. Lalu ahli waris mau setuju, ya udah, ini rumah peninggalan bapak, gak usah dijual. Tapi disedekahkan, diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, udah mati kita masih dapat tuh. Kenapa? Karena kita ajarin istri kita. Para guru tuh termasuk yang amal solehnya gila-gilaan itu. Dia kata dia udah meninggal dunia itu para guru, amalnya masya Allah. Orang-orang yang kemudian membangun masjid, kalau tidak bisa bangun masjid, nyumbang satu semen, nggak bisa nyumbang satu semen, nyumbang gorengan aja buat tukang yang pada kerja. Maka ayat ini menjadi ayat buat dia tuh. Sebaliknya gitu. Udah mah ada orang-orang yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa selamat dari sakaratul maut, tidak selamat dari neraka, udah mah ketika hidupnya aja enggak selamat, matinya tambah lagi enggak selamat. Nih ayat ini juga nih pemirsa. Ada orang-orang yang bangun diskotik, Bos. Di dalamnya ada laki-laki yang kemudian saling bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Habis dia bangun, dia mati. Waduh, celaka nih. Wih, istighfar dah. Kita cuma nunjukin doang nih, nunjukin. Wih, di sono bos, perempuannya gini-gini. Cuma begitu doang tuh. Nih, ayat ini bilang kita dapat bukan cuma di dunia ini, tapi sampai kita kemudian ada yang mintakan ampun tuh dari anak turunan kita buat kita. Saudara ngangkat anak yatim satu, bahwa itu pahalanya tuh ngalir nih ayat ini. Kita baca bareng-bareng yuk. An-Nisa 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanah. Siapa orang yang mendorong ya orang lain untuk melakukan perbuatan baik, yang mengadakan perbuatan baik, memberi pertolongan dan pertolongan yang baik, yakullahu nasibum minha. Maka buat dia adalah bagian dari pahalanya itu. Rasulullah kemudian menambahkan min ghairi ayyanku sabihima, tanpa kemudian ya mengurangi pahala yang lain. Ente ngeladin sejadah buat yang sholat, padahal insya Allah dia juga bakal gelar sejadah. Lalu orang itu berdiri di atas sejadah yang ente gelar, ente dapat tuh pahalanya tanpa mengurangi orang yang sholat di atas sejadah itu. Saya ngingetin nih kepada saudara semua, jangan lupa ya sholat zuhur. Ente kan pasti sholat zuhur insya Allah kan. Tapi sebab saya ngingetin, saya dapat nih yakullahu nasibum minha, karena saya mengingatkan betapa murah Allah. Nah, jaminan-jaminan yang kayak gini nih yang harus kita kejar juga gitu. Bukan cuma jaminan kantong kita, perut kita, anak kita sekolah. Kalau Jumatan saudara, kan orang pada Jumatan tuh, betul nggak? Betul nggak? Nah, supaya dapat Jumatannya orang-orang gimana? Ente colek dong orang-orang. Tuh Jumatan yuk, gitu. Duluan Ji, salam sama khotibnya. Ya salam sama khotibnya. Duluan ntar gue nyusul. Itu dia nyusul. Dia nggak kita ingetin pun dia pasti pergi kan? Insya Allah kalau dia muslim. Tapi dengan sebab kita colek dia, kita dapat tuh pahalanya. Kalau mau lebih keren lagi gimana? Jadi muazzinnya bos. Jadi muazzinnya. Jadi muazzin sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, masya Allah. Bahkan kalau di negeri Arab kan ada muadzin sholat malam, ada muadzin sholat tahajud tuh jam 3 tuh dia azannya. Kalau di Indonesia ente azan jam 3 dikelepak sama babe-babe kita. Weh lu gila, belum azan. Jam 3 lu azan belum subuh. Kong, ini bukan azan sholat subuh, ini azan sholat sholat malam. Mayasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang kemudian mendorong orang lain berlaku baik, berbuat baik, menolong orang lain dengan pertolongan baik, niscaya dia akan beroleh kemudian pahalanya. Tapi sebaliknya Allah bilang, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Makanya saya berdoa ya, mudah-mudahan TP nanti lama makin bagus. Saya berdoa terus terang, asli saya doain. Karena begini ya, perempuan buka aurat. Perempuan itu buka aurat nih. Kira-kira dosa gak tuh dia? Dosa, apalagi memperlihatkan aurat dia. Apalagi ada satu nih lembaga, satu orang yang memperlihatkan aurat yang sudah diperlihatkan kepada orang lain untuk melihat. Jutaan orang memandang, ampun. Ampun. Nanti punya majalah. Hah? Covernya, kita punya tabloid, covernya yang haram-haram, aurat yang haram-haram. Isinya ghibah melulu. Nanti punya stasiun televisi, isinya ngomongin orang melulu. Isinya ngejudge melulu. Waduh, lalu orang lain jadi mendengar itu. Wah, ini masalahnya juga buat kita. Ada lagi orang yang senang memberikan informasi. Eh, udah dengar belum lo? Si fulan begini dan begini. Coba deh lu cari tahu dah, ada di sono no. Bawa. Wah, masalah. Nih. Khataman Quran kita nyampe ke ayat 85. Kita baca sekali lagi sampai menutup segmen yang satu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bagaimana jaminan yang kita kejar adalah yang bersifat akhirat. Kemarin kita sudah belajar ada subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau kita baca 100 kali, maka insyaallah hutat khotoyahu. Kita punya dosa dihapus sama Allah. Karena terus terang, belajar dari kisah misalkan yang dulu banget, yang sopir taksi gitu ya. Mana dia tuh sopir taksi? Nah dia nih. Saya nulis jadi saya ingat. Nih sopir taksi nih. Berapa coba yang dia tanggung nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Terus penghasilannya gope, sebulan 500 ribu. Tapi kok bisa hidup semuanya? Bisa bos, karena yang nanggung bukan dia. Yakni yang nanggung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini jaminan Allah atas rizki makhluknya, hambanya, berkurang dan berkurang seiring dengan dosa dia. Paham? Makin ngegeber dosa, waduh, makin wassalam tuh rizkinya. Makin diambil sama Allah. Kalau rizki itu udah gak cukup, badan yang dihajar. Kalau badan udah gak cukup, istri, anak, wah itu lebih resiko lagi. Maaf ya bos, ada orang-orang diuji sama Allah. Yaitu anaknya begini, anaknya begitu, punya masalah. Tapi kalau bapaknya terentenir, itu ada. Namen main. Tukang ngeribain orang begitu, tukang ngebungain orang. Bunga sampai 10% kadang-kadang, masya Allah. Orang yang setrok tuh belum tentu itu azab. Bisa jadi itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang setrok itu, dia tuh memang tukang tunjuk orang. Sini, pala lu gue citak. Sini aja. Tukang begini, terus tukang nulis yang enggak-enggak. Ya udah, begininya tuh menjadi apa? Menjadi azab. Kalau kemudian rizki kita udah gak cukup buat bayar dosa kita, badan yang dihajar. Kalau badan udah gak cukup lagi, anak kita yang dihajar, istri kita yang dihajar. Ustaz, apa emang begitu? Ya begitu. Begitu emang. Oh nggak bisa dong, kan nggak masa nanggung dosa orang tua. Lah anak ini rezeki siapa? Makanya kalau ente itu penjahat tuh ya, kalau ente ini rezekinya tuh rezeki haram. Bukan sih saya ngajarin, nggak bener gue saya ngajarin. Jangan sampai dia tuh rezeki dibawa ke rumah, itu maksud saya begitu. Ya kalau bisa sih insaf beneran gitu. Karena kalau udah nyampe ke rumah, susunya jadi susu neraka, biskuitnya biskuit neraka, makanan minuman neraka, SPP-nya SPP neraka. Bos, ya kalau Allah cabut nih jaminannya, anak nih sekolah di sekolah yang paling bagus, paling mahal, paling top, paling hebat, tetap aja. Ini anak susah diatur. Coba ya orang-orang tua zaman dulu gitu loh. Anak-anak itu Masya Allah, kalau kita lihat ya anak-anak itu pada santun-santun. Padahal seminar enggak, ikut training orang tua yang baik tidak. Seminar parenting juga enggak tahu di parenting apaan gitu. Lalu orang tua sekarang kan kacau. Dia ikut di seminar parenting, gimana cara ngasuh anak yang baik, 5 tahun cerai. Lah gimana seminarnya belum sempat diaplikasikan, dia udah cerai duluan. Ya gimana enggak mau cerai sebelum menikah? Main-main dulu sama hukum Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat lagi dia bertobat. Nah, sejatinya Allah akan menanggung nih urusan yang begitu-gitu. Tapi karena kita punya dosa, mulai nih dosanya tambah banyak, mulai nih yang enggak ditanggung sama Allah apa? Misalkan istri enggak pernah punya itu namanya cincin, apa enggak punya, dikurangin itu sama Allah. Naik lagi dosa-dosanya, mulai anak-anak pada enggak sekolah, ada yang cuma nyampe SMA, maaf ya. Ini bukan buat menjudge orang lain, tapi untuk kita. Saya selalu berisiko nih ngajar begini. Ini pelajaran buat kita, bukan buat orang lain. Kalau kita ketemu model kayak begini, kita cepat istighfar, maksudnya begitu. Ya lama-lama akhirnya gak dapat semua nih. Kenapa? Karena kitanya dihajar oleh Allah. Nah ketika kita dihajar oleh Allah, kita lumpuh begitu. Sebenarnya Allah menyayangi mereka semua dan menyayangi kita, supaya Allah tidak melihat kita itu bertambah-tambah dosanya. Ada jaminan lain yang hari ini kita kemudian pelajari, apa? Jaminan yang sifatnya bukan cuma makan minum. Itu saya bilang, tapi bagaimana kita begitu meninggal, saktul maut kita enak gitu. Malaikat Jibril itu dipastikan oleh Rasulullah akan mendatangi saudara-saudara semua, termasuk saya. Siapa yang pengen ketemu Malaikat Jibril? Pemirsa, pengen gak ketemu Malaikat Jibril? Insya Allah saudara pasti ketemu, sebagaimana saya akan ketemu. Kapan? Nanti di saktul maut kita. Jadi tidak ada satu orang pun, begitu kata Rasulullah, yang meninggal dunia kecuali didatangi dulu oleh Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kecuali Rasulullah. Rasulullah itu enggak didatangi oleh Jibril. Jadi waktu Rasulullah mah beda. Pada saat Rasulullah Muhammad di ujung saktul mautnya, ada yang mengetuk dia punya pintu, ada yang memberi salam dia punya pintu. Oh, dijawab oleh putrinya gitu. Sambil Rasulullah memberitahu, ya, Allahumma sholli salim barik alaih. Oh, yang memberi salam ini bukan orang biasa gitu. Yang memberi salam itu bahkan sudah ada di depan Rasulullah. Allahumma sholli salim barik alaih. Lalu Rasulullah bertanya nih. Rasulullah tahu yang datang itu Israel. Rasulullah bilang kepada Israel, mau apa engkau wahai Israel datang? Israel bilang, kalau aku sudah datang, engkau lebih tahu apa tugasku. Tugasku adalah mencabut nyawa. Tapi Rasulullah enggak melihat tuh ada Malaikat Jibril. Kesempatan ini dipakai sama Rasulullah untuk menunda kematiannya itu. Rasulullah nanya, "Aina Jibril? Di mana Jibril?" Lalu Israel kemudian bilang, Jibril ada di langit pertama. Rupanya turunnya bareng-bareng tuh dari Baitul Ma'mur. Nah, kebetulan nih kan Isra Mi'raj nih masih ya, hitungannya masih tau. Nah, Baitul Ma'mur nih semua perintah mencabut nyawa di sana. Jadi Israel tuh tidak tahu loh siapa yang akan dicabut nyawanya di waktu ke depan. Dia tugasnya tuh diberi sama Allah. Nah, turun langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rupanya Jibril berhenti di situ. Israel doangan yang nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa lanjutannya? Silakan yang mau lewat-lewat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya, yang kita inginkan adalah jaminan Allah bahwa sakratul maut kita adalah min husnil khatimah, ay bi husnil khatimah. Dalam keadaan kita baik itu, kita lagi tidak goncengin perempuan yang bukan muhrim. Baru namanya baru tunangan, tetap aja belum boleh kita pegangan tangan, belum ciuman, nggak boleh pelukan, tetap nggak boleh, belum halal. Kalau emang harus pergi sama kita punya pacar, saudara punya pacar, pakai sarung tinju, bawa triplek. Begitu naik motor, ngapain lo neng bawa triplek? Biar abang kagak nyenggol aja, pasang tuh triplek tengah, jebret gitu. Insya Allah dah. Tapi sekarang kan kacau, kalau kata orang dulu kan jangan pergi berdua, pergi rame-rame. Lah sekarang mah anak sekarang rame-rame dia macam-macam. Masya Allah dah. Kita minta sama Allah jaminan itu ada pada saat kita sakatul maut. Nanti di padang mahsyar, nanti di yaumil hisab. Nih, Rasulullah bilang tidak ada satupun di antara kalian yang tidak ketemu malaikat Jibril. Sebab apa? Ketika nanti kalian didatangi oleh Israel, Israel mencabut nyawa kalian semua, kata Rasulullah. Dari mulai ujung kaki saudara, sini, cat gitu. Tarik gitu, so, terus sampai kita punya tenggorokan sini, gara-gara. Ini namanya gara-gara. Ada hadis Rasulullah yang masyhur sekali. Istaghfir malam yugargir. Beristighfarlah kalian sebelum nyawa ada di tenggorokan, ada di kerongkongan sini. Kenapa? Karena kalau sudah di sini nih, di sinilah nanti Jibril datang gitu. Jadi Israel ini kan kepala satuan kematian itu, kepala satuan malaikat kematian. Jadi malaikat kematian itu nggak sendiri, rame-rame datangnya. Tiga kelompok sekurang-kurangnya begitu yang saya dengar dari para orang-orang tua dan guru. Kelompok pertama nyambut mulai dari jempol, ujung kaki sampai kita punya dengkul. Kelompok yang kedua dari dengkul sampai kita punya pinggang, pinggang kemudian sampai kita punya tenggorokan. Sampai sini nih baru Israel, begitu kata orang tua. Ya, kasih tahu saya kalau saya salah. Nah pada saat ini Israel mempersilahkan Jibril datang. Eh Jibril, ini kasih tahu si Fulan, di mana tempatnya. Kalau yang didatangnya adalah laki-laki yang saleh, yang menjaga kemaluan, yang menjaga kehormatan, yang menjaga martabat, yang menjaga kemudian rizkinya. Hanya mengalirkan rizki yang halal buat suaminya, buat istri dan anak-anaknya. Yang menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga sholat berjamaahnya, menjaga kemudian sholat fardunya walaupun sendiri barangkali, berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka Jibril akan mendatangi dari sisi sebelah kanan. Coba ente perhatikan, kalau orang udah sakatul maut, ente perhatikan, orang yang sakatul maut, ente balikin kanan juga balik kiri lagi, balik kiri lagi, itu ada tanda itu. Awas nih, jangan sampai suuzon, jangan sampai suuzon. Ini buat kita, jangan sampai kita tuh meninggal mati ke kiri gitu. Ada yang udah pada denger nih, lu disiapin bantal, bantal khusus. Jadi kalau pas sakratul maut, ada-ada aja, pokoknya ada aja lah. Ente ngadep kanan itu kan enggak, ngadep kiri yang ngadep kanan itu enggak usah harus begini kan. Di posisi begini, bisa begini enggak? Bisa begini juga gitu. Nah Jibril datang nih ke kanan. Lalu Jibril mengepakkan sayapnya yang kanan, lalu tampaklah surga bertingkat-tingkat. Lalu apa kata Jibril? Ya fulan, hadza manzilatuk. Wahai fulan, ini tempat kamu di dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya kata Rasulullah, orang yang dicabut nyawanya saking senangnya, maka berseri-serilah wajahnya. Bersinarlah dia punya wajah. Makanya ada orang kan yang begitu meninggal enak mukanya, ya kan orang tuh bilang, "Masya Allah si Pulan adem banget mukanya, kayak lagi tersenyum." Saya butuh tuh cerita-cerita itu saudara. Kalau saudara punya cerita sakatul maut enak, kirim ke yusufmansur_wh@yahoo.com. Atau kirim ke Twitter @yusuf_mansur. Barangkali saudara punya kisah-kisah sakatul maut yang hebat. Nah ada tuh jaminan Allah di sakatul maut itu. Bagaimana sakatul maut seseorang itu dijamin sama Allah nih enak. Bagaimana itu jaminannya? Aminkan doa saya. Bila mana saudara kemudian menghafal doa ini, lalu saudara baca terus doa ini, maka insya Allah jaminan itu akan Allah berikan. Ayo saudara, sambil kita tutup kisah ini, insyaallah jadi PR saya, jadi utang saya, kita akan tuntaskan di pekan-pekan yang akan datang, ya, di Senin yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi wal rizki, wa barakatan fil hayatina, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tahu saudara, apa yang menjadikan saudara selamat, punya jaminan sakratul maut? Anda minta jaminan itu. Gini ya, ente punya nih handphone yang cak, dicap ada jaminannya. Oke? Oke, tapi ente nggak minta kartu garansinya. Ini masalah tuh nanti. Kartunya mana? Kuitansinya mana? Bisa aja ente punya handphone yang bercap garansi, tapi ente nyolong. Kan gitu dah. Nah, berdoa adalah salah satu jaminan Anda bisa melewati sakaratul maut dengan baik. Insyaallah Senin akan kita bahas lagi ini lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.